curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lah ya wong kadar penyiar beko jangkane ora sadur-dur. Wong penyiar ngene ngimpi pengen duwe mobil. Angger lah pegawai Pertamina, gajian rong wulan pengen tuku mobil. Penyiar tuku mobil. Ya nang jasra dotok. Lah iki ceritane kancaku ana Kang, penyiar ya. Jenane Sur Tebok. Ngerti mbok? Nah, kayak cita-citanya Sur Tebok we. Uli ngeden-ngeden kayak cilik pengen tuku mobil jangan orang ngalor lakon. Akhirnya barang uli bojo. Tukang nyuplek lambe maring toko-toko lambe. Nah, kayak tengin tuku mobil. We beranu mobil bok tapi ya lutung ewe ya. Titi mangsane Tebok duwe mobil. Lenja-lenjaan mbok ujar-ujar aja mobil driver sedunia. Digawa mobilnya gue maring Baturaden piknik ceritane. Kayak ceritanya wis gudul perapatan Tanjung. Perapatan Tanjung kuwi janan udara medeni banget, Kang. Asal heleme ora loro bae dicekel kowe nang ngono kowe. Kadingane ngerti kaya kowe, tebokan nyupiri ya mobil kowe mau. Lampune abang dintrak bae lenceng maring Jalan Pahlawan. Wes. Ya wis polisine gila raun langsung ngambil posisi nyetatar motor buru tebok. Dah barang ngarep Taman Makan Pahlawan Purwokerto kowe kono, tebok ceritanya kecekel. Iya kecekel nang polisine. Polisi nih, jenengane Kapten Wartoyo. Jajal yo, tiliki kaya ngapa yo. Nyun sewu mbak, melek apa orang matanya ya. Ke jalanan umum itu dalane mbahmu gue. Cuma dan nganggau aturan lah, ring nganggau dalan lah. Apa nganggau anu lampu apa nganggau diantrak, baik dikacan. Ke nyun sewu pak polisi, ke kenanya anu gugup para membantu raden yang maras. Bok gunung santai ini ke, datinya tak ngebut baik dikacan. Jaga-jaga rampos bae urusan ngurusi kaya nyong padalah. Nyong ke polisi yuk. Polisi melek, udah polisi tidur. Ora bae, pokoknya kowe kudu tak tilang siki. Dingene si me, SNK ne, tong nang bae. Tuh jan nyong semu niki kaki polisi, nyong sewu banget ke ya. SIM karo SNK ne kowe ora ana. Piye ya, kira-kira ya. SIM SNK ne ora ana. Kendel-kendel deh, jan wani-wani neri kalu. Tolan me Purwokerto kok ora gawe semua orang gawe SNK. Niat bali mlaku apa ke priveri ka karep-karepe. Ha, nek masalah bali sih gampang, tes anak guna karya, tes anak keluarga. Ora usah khawatir kake polisi aja ngurusi yang bali ne ke prive. Tapi sing jelas ke nyong orang gawe SNK, prive ge gira-gira ge. Orang gawe SIM, orang gawe SNK tak tilang kowe nyong siki. Tilang. Tak ditilang mobilnya ilang. Lah ora usah kakan pertakonan kowe, wis gagean bae mudun. Apa no mobil colongan ki? Lah gue pak polisi nyong ngarep ngomong ke mobil colongan dadi ora si me ora STNK ne dadi mobil colongan temenan ge mobil colongan kake polisi. Astagfirullahaladzim, wadon tukang nyolong wae ya ternyata ya. Sabar disit polisi, sabar nyong tak emut-emut kain nyong mandan emutan nang bagasi gue ana STNK lho. Bu STNK mobil ge butuh tapi jelas ana STNK ne lho. Oh dadi nang jero bagasi ana STNK ne. Kayane ana lho. Nyong kena mau lagar mangkat ke ceritanya gak mau pistol polisi. Lah pistolnya gue tak selang bagasi. Kayaknya mau aku lindelah. Gue ngisor pistol ana STNK ne lho. Kowe gak mau pistol barang. Ana izin apa ora? Ya izin mau maring bojone mau nanya pistolnya bojone. Pistolnya bojone digawan nih. Orang gak mau surat izin. Kowe nambah-nambahin masalah kowe. Masalah? Nambahin masalah? Gue urus pira kaki polisi. Gue STNK karo pistolnya kayaknya dikali harap jukut kangelan dong nanu. Ketutupan mayat nyong mau ceritanya lagi makan di stop nang lapar lo nang polisi. Polisinya ketembak nang nyong mati nang bukna bagasi. Walau kepancing ngapa-ngapainnya laku dik pentung gue panjang nang ene kowe. Kok disit? Kena urusan SIM karo STNK panjang urusannya nyong. Tapi yang harus masalah pistol karo mayat kayaknya nyong kudu telpon maring Kapolres do. Telpon bae disit, pake deh bae. Pak Kapolres wis teka, sugeng santan. Pak Kapolres, apa kabar? How are you today? Ora usah cengar-cengir. Kowe apa sih nggawa pistol karo mayat nang bagasi mburi apa priwe? Nggawa pistol karo mayat. Mandan sopan sendiri lah Pak Kapolres, nyong ora nggawa apa-apa lho. Temenan lah tiliki ngana mbok ora ngandel. Omongan mandan diatur sendiri karo Kapolres. Wadon ora do tetep ramah babar protes. Ora ngandel nyong karo omonganmu. Tiliki dhewek ana. Wah, tiliki ana nyong. W Bokor nana. Jangan asal menuduh Pak Kapolres, jari-jari apa? Jadi kepala, terus kepengen kedewek nuduh wong sembarangan. Loh, nyong itu kelaporan loh. Itu kelaporan karena anak buah nyong loh. Anak buah sing di. Lah kakek wong kae-kae. Polisi kae, sing madun, sing laporan Amerika, nyong gak pisau karo mayat. Iya, polisi kae. Tukang lembok ya pak, tukang atus. Anu ngerti apa polres, karena dewek oleh ngarani wong. Alah, ngelembok nih gue Pak Kapolres. Masih kayak polisi juga ngomong nyong gue mau terobos lampu merah ya Pak Kapolres. Iya madul kayak gue barang. Wah madul kayak gue barang. Nyong terobos lampu merah ngatus maning ya mesti kayak. Wala surte box selamat. Uli hati tilang orang sita kecan. Bocah aku pinter temen ya. Uli ngarang cerita. Nyun sewo nge Pak Polisi ya jangan tersinggung. Nganu gelewean. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.